tengah malam, bulan terang, sepinya rasa seolah hanya ku saja terjaga. Sejarah kita setahun setengah, seolah tak kisah, peduli semua seperti hatiku tak terganggu. Sekarang aku lebih tabah dari dulu, ku tak perlukan kamu. Maaf jika aku telah mengelak jantungmu yang rapuh. Kau tahu ku akan selalu sehingga masa itu tiba, biarlah ku pergi. Kena kamu, ku di sini. Tanpa kamu takkan aku punya hidup sebegini. Kini tiba babak sayang, lihat aku terbang pergi. Sekarang aku lebih tabah dari dulu, ku tak perlukan kamu. Maaf jika aku telah mengalah jantungmu yang rapuh. Kau tahu ku akan selalu ada ruang di hati untukmu. Tapi sehingga masa terbaik bagimu.